kena dia. Mengapakah kita berjumpa? Mengapa aku jatuh cinta? Mengapa diriku begini? Kini aku jadi merana. Akhirnya diriku tersiksa. Apakah salah aku jatuh cinta kepada orang yang aku sayangi? Sedangkan cintaku tulus dan murni dari dalam lubuk hatiku ini. Tiada tersirat, tiada berhasrat, aku gagal dalam bercinta. Mengapa aku kena dia? Mengapakah kita berjumpa? Mengapa aku jatuh cinta? Mengapa diriku begini? Kini aku jadi merana. Akhirnya diriku tersiksa. Salah aku jatuh cinta kepada orang yang aku sayangi. Sedangkan cintaku tulus dan murni dari dalam lubuk hatiku ini. Tiada tersirat, tiada berhasrat, aku gagal dalam bercinta. Mengapa aku kenal dia? Mengapakah kita berjumpa? Mengapa aku jatuh cinta? Mengapa diriku berjumpa?